بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأرواز وجه رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى الوحدة من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا لركب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبيهم المتعلقين بهم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين وقال عليه الصلاة والسلام لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أجرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها كيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال عليه السلام إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقام إليه أعرابي فقال لمن يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأجام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وقال عليه السلام إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم طاع أحد من خلقك فيقول أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا وقد ورد أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 سنة وأن أنهار الجنة تجري من غير أخدود على وجه أرضها وأن طول كل واحد منهم 60 ذراعا على طول أبيهم آدم وإن أدنى أهل الجنة من يعطى مثل الدنيا 10 مرات ويكون له 1000 خادم و72 زوجة من الحور العين وينذر في نعيمه وما أعد الله له من الكرامة مقدار 1000 سنة وإن ساق كل شجر في الجنة من ذهب وإن أبواب الجنة 8 وعدد درجتها بعدد آية القرآن الكريم جعلنا الله بفضله وكرمه من أهلها آمين. Masih melanjutkan tentang surga dan kepada siapa diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lagaitu Ibrahim alaihi salam lailata usriyabi." Rasulullah berkata, "Aku bertemu Nabi Ibrahim saat aku berjalan Isra Mi'raj." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad, "Fagala," Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, akri ummataka minni assalam." Wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dariku. Ini kita dapat salam dari Nabi Ibrahim. Kapan? Sebelum adanya kita. Sebelum wujudnya kita. Nabi Ibrahim sudah kirim salam kepada umatnya Nabi Muhammad. Agri ummataka minni assalam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Kita kalau menjawab salam, ada orang kirim salam. Kalau orangnya laki yang kirim salam dan yang menyampaikan laki, jawabannya assalamualaika wa alaihis salam. Assalamualaika wa alaihis salam. Itu kalau yang kirim salam laki, yang menyampaikan laki. Kalau yang kirim salam laki, yang menyampaikan perempuan, assalamualaiki wa alaihis salam. Jadi kalau laki alaika, kalau perempuan alaiki. Wa alaihi salam, karena yang kirim salam laki. Wa alaihi salam. Tapi kalau yang kirim salam perempuan, yang menyampaikan laki, berarti assalamu alaika wa alaihas salam. Wa alaihas salam. Kalau yang menyampaikan perempuan, yang kirim salam perempuan, berarti assalamu alaiki wa alaihas salam. Nah, kita menjawab, dapat salam ini. Dari Nabi Ibrahim lewat Nabi Muhammad. Berarti kita jawabnya, Pak. Assalamualaika wa alaihis salam. Wa akhbirhum. Katanya Nabi Ibrahim, sampaikan kepada mereka. Beritahu mereka. Annal jannata thayyibatu turbah. Surga itu tanahnya bagus. Ibarat kalau orang mau beli rumah, itu kan ngelihat tanahnya dulu. Tanahnya itu bagus apa enggak. Misalnya apalagi kalau untuk nanam padi dan semisalnya. Harus dilihat tanahnya. Kalau kita bangun rumah juga gitu. Sekiranya kita bangun ini butuh biaya besar atau enggak. Nah kalau asal tempat kita ambil, kemudian kita bangun yang sulit. Apalagi rawan banjir dan semisalnya. Lah surga ini thayyibatut turbah, tanahnya bagus. Wa azabatul ma, airnya pun enak. Dan surga itu indah, halaman dan tamannya. Wa anna hirasaha tanami, tanah surga. Sirami tanah surga itu dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi intinya gini, umatnya Nabi Muhammad, dia meninggal, nantinya akan masuk surga. Lah ketika di surga, kita ini memiliki tanah. Memiliki tanah untuk halaman, untuk taman. Kenapa? Kita nanti akan memiliki istana dan rumah. dengan kebaikan ketaatan yang kita lakukan. Seperti contoh, kalau kita sholat awabin atau sholat sunnah antara maghrib dan isya, dua rakaat. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membangunkan satu rumah untuknya di surga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, bukan dibangunkan satu rumah, tapi dibangunkan satu istana. Nah, kalau kita bangun rumah, itu pasti kita kasih halaman dan taman. Supaya rumah tadi itu kelihatan indah. Kalau memang tanahnya luas, kan gitu. Nah, kalau kita beli di dunia, kan ngepas no duit. Ya, kalau kita punya duit banyak, kita bisa beli rumah dengan tanah yang lebar, luas. Tapi uang kita pas-pasan, ya kita gak mungkin bisa beli tanah yang bisa kita buat nanti taman dan halaman di rumah kita. Paling ya ngepres bangunan. Kalau enggak, akhirnya entek. Misalnya butuh 3 kamar jadi 1 kamar atau mungkin 2 kamar akhirnya. Tapi di surga enggak, ketika Allah memberikan rumah, itu pasti sudah ada halaman dan tamannya. Nah, taman dan halaman itu kan butuh pepohonan, bunga, supaya kelihatan indah. Apa yang bisa kita tanamkan di sana? Yaitu ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena itu kalau kita sering mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, berarti kita menanami taman atau halaman kita yang di surga dengan pepohonan dan bunga-bunga yang indah. Karena itu dianjurkan kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Minimal itu dalam 1 hari 3 kali. Minimal. Ya, seperti yang diajarkan oleh Al-Habib Abdul Haddad di dalam rotibnya. Ya, membaca subhanallah, alhamdulillah, 3 kali. Minimal itu. Minimal. Kalau Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menganjurkan minimalnya 10 dalam 1 hari. Kalau bisa 100. Kalau bisa 100. Lalu Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu katanya Rasulullah ada kamar-kamar yang indah bagus. Bisa dikatakan indahnya bagusnya itu sampai terlihat seperti transparan. Dari luar kelihatan dalam, dari dalam kelihatan luar, saking indahnya. Seperti kalau kita mengibaratkan, saking ayune, lek ngombe, ketok banyu melaku tuh kok gini. Dia nak banyu, sok ketok tutupi kulit. Itu kan hanya permisalan. Menunjukkan apa? Saking putihnya, saking ayune. Walaupun itu ya ketoro gorone, sok ngombe ketok. Tapi itu hanya permisalan yang menunjukkan saking ayune. Saking indahnya kamar-kamar yang ada di surga itu sampai terlihat seperti transparan. Ini misalnya keramik ini. Misalnya diganti granit atau marmer. Ketok muruk, ketok urip. Indah, bagus. Tapi karena keramik, ya segini. Pantulannya tidak seperti hidup. Kalau granit atau marmer seperti hidup. Walaupun lampunya mati, tapi kelihatan hidup. Bagus. Begitu juga di dalam surga. Akan tampak lebih indah lagi. Kalau rumah yang dibangun dengan marmer atau granit, kelihatan mewah, bagus. Kita ngelihat rumah itu seperti hidup, apalagi di surga. Bagus. Ada seorang Arabi ketika Nabi mengatakan itu, mereka dia langsung bertanya, ya Rasulullah, liman ya Rasulullah, kamar-kamar itu untuk siapa wahai Rasulullah, diberikan oleh Allah, disediakan oleh Allah untuk siapa? Dijawab oleh Rasulullah. Liman atabal kalam. Orang yang ngomongnya baik. Orang yang ngomongnya baik. Karena itu, omongan ini harus kita jaga. Omongan harus kita jaga. Karena kita bisa mendapatkan masalah besar dengan omongan. Apalagi akhir-akhir ini. Ngomong titik, salah, langsung. Polisi, langsung lapor. Apalagi urusan pilkada dan semisalnya. Atau penistaan dan semisalnya. Wow, rame langsung. Berita TV, berita koran, radio, full kapten. Wah, dipanggil balak-balik. Ya, karena itu kita harus bisa menjaga lisan, omongan. Karena itu yang terbaik. Yang terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Falyagul khairan aw liyasmut. Milih salah satu dari dua. Ngomong yang baik atau diem. Salah satu dari dua. Kalau ngomong, ngomong yang baik. Atau kalau gak bisa ngomong yang baik, menang. Aman. Aman. Karena itu ukuran kebaikan Islam seseorang. Ukuran kebaikan Islam seseorang. Itu dilihat bagaimana dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni. Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang. Mutu yang baik dari Islamnya seseorang. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak menguntungkan. Dia tinggalkan. Termasuk omongan. Perbuatan dan juga omongan. Termasuk omongan. Nah, itu orang yang berakal. Orang yang cerdas. Orang yang pintar. Meletakkan lisannya itu di belakang akalnya. Meletakkan lisannya di belakang akal. Jadi akalnya dijadikan saringan. Jadi mau ngomong itu disaring di sini. Dilihat dulu. Bagus enggak? Baik atau tidak? Menguntungkan atau tidak? Ketika dia lihat, dia tengok, dia perhatikan. Oh, menguntungkan. Ngomong. Jadi omongannya enggak menimbulkan masalah apapun. Sebaliknya kalau misalnya dilihat, oh enggak bagus, enggak baik. Kalau saya ngomong ini, benar yang saya sampaikan benar, tapi nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang lain. Diam, itu lebih baik. Apalagi kalau omongan tadi itu jelek. Yang benar tapi kalau menimbulkan masalah. Contoh ini contoh. Kita tahu, ada orang yang salah. Dilakukan di depan orang. Loh kita mau, kalau misalnya ngingetkan, saat itu, loh omongan yang akan kita sampaikan ini baik. Tapi kita pikir sebelum kita sampaikan. Ini lah sampaikan benar, api. Tapi karena waktunya belum tempat, tempatnya gak pas, omongan ini gak jadi baik nanti. Dia diam, lebih baik. Nanti waktu dan tempat yang pas, baru dia sampaikan. Oh bagus. Kenapa? Dipikir dulu, disaring dulu. Apalagi kalau omongan jelek. Omongan yang membahayakan. Terus jangan ditokno sama sekali. Karena itu Nabi mengatakan, man somata naja, orang yang diem dia selamat. Karena orang yang diem itu untung. Kalau misalnya kita kumpul nih. Kumpul. 5-10 orang kumpul. Merencanakan. Sesuatu. Kalau sesuatu itu baik, bagus. Walaupun kita gak ikut ngomong satupun huruf. Jangan satu kata. Satupun huruf kita gak ikut ngomong. Cuma ngeruak notok, mantuk-mantuk tok. Akhirnya hasilnya itu kebaikan. Bagus untuk semuanya misalnya. Loh, kita ikut andil. Ketika semuanya dipuji, kita ikut di dalamnya. Padahal kita gak mengeluarkan satu huruf pun. Kenapa? Diam dia. Gak mengeluarkan satu huruf pun. Tapi kalau misalnya nih. Misalnya, hasilnya itu buruk, karena perencanaan kejelekan misalnya, dia gak ikut ngomong, dia selamat. Kenapa? Gak ikut ngomong. Tidak ikut mengucapkan sekalipun satu selamat dia. Itu keuntungan orang yang dia. Nah, karena itu kalau kita memang enggak bisa ngomong yang baik, ya diem atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kamar-kamar yang indah, tempat-tempat yang indah di surga itu pertama diberikan oleh Allah kepada siapa? Liman athabal kalam. Kepada orang yang ucapannya, yang omongannya baik. Yang kedua, wa'at amat ta'am. Diberikan oleh Allah kepada orang yang membagi makanan, memberikan makanan kepada yang lainnya. Khususnya kepada fuqara wal masakin, anak-anak yatim dan yang lain sebagainya. Membagikan makanan, memberikan makanan. Ini mengajarkan kepada kita kepedulian. Mengajarkan kepada kita kepedulian. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada para ahlu baitnya. Bagaimana Nabi SAW sangat peduli kepada orang yang ada di sekitarnya, bukan cuek. Bukan gak mau tahu. Gak ngurus. Enggak, salah. Kadang kita ini harus duduk dulurku, duduk adikku, bukan sepupuku, ini keliru. Kenapa? Orang yang di sekitar kita, ini ada hubungannya dengan kita. Ada hubungannya dengan kita. Apa hubungannya? Kalaupun dia bukan saudara kita, kalaupun bukan sepupu kita, tapi ada hubungannya dengan kehidupan kita. Lah, anak kita bermain dengan anak-anaknya. Anak kita bermain dengan anak-anaknya. Masa anak kita menengok orang di rumah? Tidak mungkin. Keluar dari rumah. Bermain dengan siapa? Anak-anaknya mereka. Lah, kalau kita tidak peduli dengan anak-anaknya mereka juga, atau dengan kehidupannya mereka, itu berarti sama dengan kita tidak peduli dengan anak kita. Ini mengajarkan kepedulian, khususnya di dalam makanan. Ini permisalan hanya makan, begitu juga yang lainnya. Kebutuhan yang lainnya. Karena dari lapar, orang itu akhirnya bisa melakukan hal-hal yang jelek. Karena kelaparan, orang itu bisa melakukan hal-hal yang jelek. Mencuri, menjambret, maling, membegal, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena lapar. Tapi kalau mereka perutnya tercukupi, insya Allah aman. Kalaupun ada pencurian, itu karena tamak dan rakus. Karena tamak dan rakus. Ataupun karena kejelekan yang lain, sehingga menuntut dia untuk mencuri. Menuntut dia untuk mencuri. Seperti apa? Sudah kecanduan. Gak punya uang. Gak ada yang bisa dia jual misalnya. Mencuri dia. Ini karena apa? Kejelekan yang ada dalam dirinya menuntut dia untuk melakukannya. Timbul keburukan lain akhirnya. Timbul keburukan lainnya. Nah, karena itu kalau kita memberikan makan, apalagi kepada orang yang membutuhkan makan, loh, ini akan mendapatkan keindahan yang disiapkan oleh Allah di dalam surga. Kita harus peduli. Peduli itu gak nunggu mereka datang. Gak menunggu mereka minta. Kita perhatikan tetangga kita itu. Kita tengok pekerjaannya apa. Bukan kita mencari tahu. Tapi kita perhatikan. Kok koyo aneh. Tambahan teh awae. Kok koyo aneh. Mukanya ini lesu. Kenapa? Ada apa ini? Loh, jadi tahu untuk misalnya kalau susah kita bantu. Bukan dikorek untuk mengetahui kejelekannya atau kekurangannya. Enggak. Untuk membantu. Karena itu Nabi sampai mengancam. Dan Nabi mengucapkan dalam sumpahnya 3 kali. Wallahi ma'amana bi. Demi Allah. Tidak beriman kepadaku, katanya Rasulullah. Nabi mengatakan, dengan sumpah Nabi mengatakan, wallahi ma'amana bi, demi Allah, tidak beriman kepadaku. man bata syab'an wajaruhu ja'i wa huwa ya'lamu bih. Orang yang tidur di malam hari dengan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya. Dia tahu. Ini dianggap tidak beriman. Kalau enggak tahu sih masih maklum. Tahu. Ya kita kan enggak mungkin enggak tahu ya keadaan tetangga kita. Apalagi kalau suami istrinya enggak punya pekerjaan. Atau pekerjaannya apa adanya. Kita tahu, enggak mungkin enggak tahu. Wah ini kita setiap hari di daerah situ, di tempat itu pasti tahu. Kekurangan makanan, ya bisa kita ketahui dengan kehidupannya. Maka pekerjaan ada apa tidak, kalaupun ada apa adanya misalnya, serabutan misalnya, kadang ada, kadang enggak ada. Itu bisa kita pikirkan dengan akal kita. Nah kalau kita sampai mengetahuinya, ini tidak dianggap tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang yang membagikan makanan, yang memberikan makanan. Lihat cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainal Ali, Zainal Abidin. Setiap malam membagikan sembako. Setiap malam membagikan sembako dari rumah ke rumah. Tanpa ada orang yang membantu, tanpa ada orang yang mengetahuinya. Ini tanpa ada orang yang mengetahuinya, tanpa ada orang yang membantu. Beliau sendiri yang membagikan. Beliau sendiri yang memikul, mengangkat. Membagikan dari rumah ke rumah. Orang-orang miskin yang ada di Madinah. Ketika bangun pagi mereka mendapatkan. Ketika bangun pagi mereka mendapatkan. Itu setiap hari. Setiap hari. Sehingga di zaman beliau gak ada orang minta-minta. Di zaman beliau gak ada orang minta-minta. Kalau dulu orang minta itu orang yang benar-benar gak punya. Orang yang benar-benar gak mampu. Beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Karena gak mau bekerja di pabrik. Atau memang gak bisa bekerja di pabrik karena gak punya ijazah dan semisalnya. Sehingga jalan terakhir enakan ngamen, enakan ngemis. Rumahnya bagus. Punya TV, punya kulkas, punya ini dan itu. Loh enak omahnya tibane. Ada kulkasnya, ada TV-nya. Bahkan rumahnya gak bocor, blas. Bagus. Loh. Ini ngemis minta. Kebutuhan itu satu bulan loh, mes duwe. Tapi setiap hari tetap jalan. Kalau dulu memang benar-benar gak punya. Tapi di zaman Zainal Ali gak ada orang yang minta. Kenapa? Sudah dicukupi. Setelah beliau meninggal, wake. Kenapa? Gak ada yang melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau setelahnya. Nah karena itu kita gak, jangan nunggu orang minta. Jangan nunggu orang datang. Kita harus datang. Kita harus datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa adama siyam. Orang yang selalu berpuasa. Orang yang selalu berpuasa. Nah, orang yang dianggap selalu berpuasa ini, bila dia puasa Ramadan dan 3 hari setiap bulannya. Itu dianggap dia selalu berpuasa. Di bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulannya, yaitu dengan puasa Ayyamul Bidh. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Hijriah ya, bukan Masehi. Ya, bukan Masehi, 13, 14, 15 Hijriah. Jadi kalau dia puasa 1 bulan Ramadan, ditambah 3 hari setiap bulannya, yaitu 13, 14, 15, dia dianggap orang yang selalu berpuasa. Kecuali di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah, puasanya bukan mulai tanggal 13, tapi tanggal 14, 14, 15, 16. Karena tanggal 13-nya haram, karena termasuk ayamut tashrik. Itu dianggap orang yang selalu berpuasa. Kemudian yang terakhir, wasalla bil-lail wan-nas niyam. Malam hari dia bangun sholat ketika manusia pada tidur. Jadi nyempetkan bangun di waktu malam untuk sholat. Sedangkan manusia banyak yang tidur. Nah, sholat di waktu malam ini walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya 2 rakaat. Kalau kita bisa lebih dari 2 rakaat, bagus. Tapi minimal 2 rakaat. Kalau kita rutin aktif setiap hari, wah luar biasa. Jangan diremehkan 2 rakaat di waktu malam itu. itu termasuk simpanan yang sangat-sangat istimewa dan berharga untuk di hari kiamat nanti atau untuk di akhirat, walaupun hanya 2 rakaat. Apalagi kita bisa lebih. Nah, karena itu usahakan bisa bangun sebelum terbitnya fajar atau sebelum subuh. Dengan apa? Bisa melakukan sholat walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya melakukan yang wajib, tok sembayangi. Terus takbir, mari takbir langsung fatihah, mari fatihah langsung ruku. Tumaknina langsung iktidal tumaknina. Sujud tumaknina, duduk di antara 2 sujud tumaknina. Sujud lagi, begitu juga di rakaat kedua, salam. Mari ngono meleset meneng wis ati maca doa. Sholat tok wis. Bagus. Apalagi kalau ditambah dengan kesunahan-kesunahannya, apalagi juga dengan berdoa. Nah itu kalau enggak butuh waktu yang lama. Tapi tangine iki sing soro. Tanginya bangunnya itu tangine nglilire insyaallah iso. Tapi nyadek nang gedinge wudu iki sing abot. Lek ngoyo enteng. Apa meneng kebelet. Tapi wudu sembayang. Nah ini enggak gampang, karena itu istimewa, apa sangat istimewa balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, pertama orang yang omongannya bagus, memberikan makan, selalu berpuasa, dan orang yang sholat di waktu malam, sedangkan yang lainnya sedang asik tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah yaquli ahli jannah," Allah berkata kepada penduduk surga. Allah berkata kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah." Allah menyapa, penduduk surga, penghuni surga. Mereka menjawab panggilan Allah, "Labbaika Rabbana wa sa'daik wal khair fi yadaik." Aku penuhi panggilanmu, wahai Tuhan kami, dan keberuntungan, kebaikan ada di pada tanganmu. Fayaqul, maka Allah berkata, "Hal raditum," apakah kalian puas? Apakah kalian ridha? Senang, bahagia, karena di dalam surga ini. Dengan kenikmatan surga yang aku siapkan, yang aku berikan ini, apakah kalian puas? Apakah kalian senang, bahagia? Mereka mengatakan, "Wa ma lana la narda ya Rabb." Kenapa kami enggak ridha, wahai Allah? Kenapa? "Waqad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik." Engkau telah memberikan kepada kami yang tidak engkau berikan kepada yang lainnya. Yang tidak pernah diberikan oleh yang lainnya kepada kami daripada makhlukmu. Allah kembali mengatakan, "Afala utikum afdal min dzalik?" Apakah kalian mau aku berikan yang lebih utama lagi dari ini? Mereka menjawab, "Ya Rabb, ayya syai'in afdal min dzalik?" Ya Allah, apakah ada sesuatu yang lain yang lebih afdal daripada ini? Surga dengan kenikmatannya, surga dengan keindahannya. Allah masih mengatakan, apakah kalian mau aku berikan yang lebih baik, lebih utama daripada ini? Dan mereka tentunya berkata, apakah ada yang lebih utama lagi Allah dari ini? Katanya Allah, "Uhillu alaikum idduwani fala askhatu alaikum abada." Aku berikan kepada kalian keribauanku, dan aku tidak akan murka marah kepada kalian selama-lamanya. Itu lebih indah daripada surganya. Itu lebih indah daripada surganya, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad warada anna fuqara al-muslimin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyahum bi nisfi yawm wa huwa 500 sana. Ini kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi orang miskin, orang fakir dunia, miskin dunia. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Bahkan hendaknya bahagia dan senang. Kenapa? Keistimewaannya orang fakir itu akan dimasukkan surga oleh Allah di sian ketimbang wong sugih. Jadi orang fakir itu akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Perbedaannya setengah hari. Jadi setengah hari orang fakir itu masuk surga, baru orang kaya. Setengah hari kalau di dunia berapa? 12 jam. Kira-kira lek panganan disediakno 12 jam disantap wong-wong rame-rame, kira-kira kari apa nih? Sisanya. Tinggal sisanya itu 12 jam. Isok mangan ping loro wisane. 12 jam itu bisa makan 2 kali bahkan mungkin 3 kali. Ngelihat porsi perutnya kan gitu. Ngelihat pekerjaannya. Lek tukang beca, tukang, ya insya Allah ping papa cukup, kuat ya. Bayangkan setengah hari 12 jam. Yang masuk banyak orang fakir. Baru orang kaya, kareng-kareng. Kalau di dunia itu. Kalau di dunia. Perbandingannya 12 jam. Setengah hari, 12 jam baru orang kaya. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di surga nanti, setengah hari itu 500 tahun. 500 tahun. Bayangkan. No. Terus turu ambil bidadari ping piro. Sudah tidur dengan bidadari berapa kali kita? Baru orang kaya masuk. Sik kating ngerasakno. Awak dhewe wis ngerasakno kan. Wis bolak-balik baru orang kaya. Kenapa? 500 tahun. Ini keistimewaannya orang fakir, orang kaya enggak punya keistimewaan itu. Di dunia dia bisa naik mobil yang mewah, kendaraan yang bagus, bahkan mungkin pesawat bolak-balik. Tapi tetap bidadari enggak bisa ngerasakan dia. Cari, nunggu orang-orang fakir miskin dulu. Nunggu setelah merasakan bidadari, baru wong sugi-sugi kok ngerasakno. Ibaratnya wis kari rondone peken. Sayang di surga itu enggak ada rondo ngono ae. Lek ono rondo sakno wong sugi-sugi. Entuk rondo to. Untungnya enggak ada rondo. Coba aja, ya sakno wong sugi. Entuk rondo enggak entuk perawan ae. Kenapa? Orang miskin duluan yang ngerasakan. Kemudian di surga itu, sebagaimana yang kita ketahui, ada sungai-sungai yang tidak ada batasnya sudah. Kemudian, setiap orang tingginya itu 60 hasta. Tingginya 60 hasta. Nah, ada perbedaan kalau sekarang, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang standar. Kalau di surga nanti semuanya podo dugure. Tingginya 60 hasta. Kalau satu hasta, 3 hasta itu kurang lebih 3 meter. Berarti kalau 60 hasta berapa? Tinggi. Tinggi. Taruh satu hasta itu enggak sampai 1 meter. Mungkin 3 hasta itu hampir 3 meter. 60 hasta, dukur-dukur. Semuanya sama. Enggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kemudian itu tingginya seperti tingginya Nabi Allah Adam alaihis salam. Lah, paling rendahnya yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Paling rendahnya yang diberikan oleh Allah bagi penduduk surga, yaitu diberikan oleh Allah semisal dunia 10 kali lipatnya. Itu paling rendahnya. Ya, kalau kita dikasih sawanto ini supaya awak dewe, wis sugih. Bayangkan kalau satu sawan ini milik kita, milik satu orang tok, soge wong iku, pasti soge. Apalagi sak modosari. Kayak wong siji. Nah, nemen soge ini. Lah ini enggak, penduduk surga nanti itu. 10 kali lipatnya dunia. Paling rendahnya itu. Paling rendahnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk dunia. Seperti dunia 10 kali lipatnya. Paling rendahnya. Lo bayangin lo sempatin dukur. Dukur itu kuman. Lo bisa dibayangin lo. Jadi apapun sudah kita miliki. Kemudian sudah 10 kali lipatnya dia memiliki 1000 pembantu. 1000 pembantu. Wes enak. Sedino ganti ping 10 kelambi tidak apa-apa. Wakil pembantu nih. Anggap bentak jam ganti. 24 pembantu. Sak jam pembantu si sini mbak-mbak ganti kelambi meneng. Bosen ganti kelambi meneng. Satu hari mau makan 24 jam ya tidak apa-apa. Bentak jam masak. Liane, satu pembantu. Satu pembantu masak iki, satu pembantu masak iki. 24 jam, 24 pembantu. Dorong bagian kok karak orang, 1000 pembantu. 1000 pembantu, itu paling rendahnya itu. Paling rendahnya. Kemudian 72 istri bidadari. paling rendahnya itu, paling rendahnya. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk surga. Jadi surga sing paling ngisor dhewe. 72 istri di bidadari. Loh, jangan kemudian lek semono aku ndak popos, paling rendahnya ya eman. Eman. Ya kita pilih yang paling nikmat. Lah dia akan melihat kenikmatan-kenikmatannya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ukuran satu harinya seperti 1000 tahun di dunia. Nah, kemudian batang pohon, batang setiap pohon di surga itu dari emas. Dan pintu surga ada 8 seperti yang sudah pernah kita bahas. Dan tingkat jumlah tingkatan di dalam surga itu seperti jumlah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jumlah ayat Al-Qur'an yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kemuliaannya menjadikan kita termasuk penduduk surga. Amin. Allahumma amin.